ampuni semua para malaikat. Allahumma fidlahu ampun ya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih bersama surah At-Tabarak, surah Al-Mulk, dan kita sudah membahas bersama-sama sampai ayat ke-11, dan kita masih ingat bahwa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dahsyatnya api neraka, bahwa neraka adalah tempat yang paling buruk, dan neraka marah kepada orang-orang yang memilih dirinya untuk menjadi bahan bakar neraka. Dan Allah menggambarkan kemarahan neraka itu dengan berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Neraka menggelegak, mengeluarkan suara yang menakutkan, dan sampai-sampai saking marahnya seakan-akan gelembung itu menjadi pecah. Takadu tamayyazu minal ghayz. Dan Allah gambarkan setelah itu penyesalan orang-orang yang masuk neraka. Mereka semuanya berkata, "Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka berkata, "Seandainya kami dulu di dunia kami gunakan telinga kami untuk mendengarkan ajaran Allah, dan kami gunakan akal kami untuk memahami tuntunan Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak mungkin masuk neraka." Dan kita belajar bahwa ternyata dua hal yang harus kita gunakan untuk mentaati Allah, telinga dan akal. Karena dari sini kita akan mengenal tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sini kita akan menentukan apakah kita menjadi hamba Allah atau menjadi hamba setan. Pada ayat yang ke-11 Allah firman, "Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir." Di sini Allah menggambarkan bahwa fa'tarafu, mereka baru mengakui. Fa'tarafu, tarafu ya'tarifu artinya mengaku. Mereka baru mengakui, bidzambihim, atas dosa-dosa mereka. Sayangnya pengakuan itu setelah masuk neraka. Di dunia mereka suka menyembunyikan dosa-dosa itu. Mereka ingin selalu menampilkan dirinya paling baik, ingin menampilkan dirinya seakan-akan melakukan perbaikan, menyembunyikan dosa-dosa dan kemaksiatan yang terdapat di dalam jiwanya, di dalam dirinya, kebusukan hati, niat yang tidak ikhlas, riya, sombong, dengki, hasud, semua itu disembunyikan. Banyak orang tidak tahu itu. Tapi begitu mereka sampai neraka, mereka baru mau mengakui. Fa'tarafu bidzambihi. Tapi pengakuan seperti ini tidak ada gunanya. Kenapa? Karena pengakuan mereka terlambat. Mereka mengakui setelah masuk neraka. Makanya kata Allah, fasuhqan. Suhqan artinya bu'dan, artinya mereka jauh, mereka dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka jauh dari rahmat Allah, maka mereka menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Di ashabis sa'ir. Ashab jemaah daripada sahib. Sahib artinya yang berdiam atau yang bersamanya. Jadi, seperti sahibul rasul, sahabat Rasulullah, artinya yang bersama Rasulullah SAW. Sahibul bait artinya yang berdiam dalam rumah itu. Maka sahibul nar, ashabul nar, orang-orang yang diam selama-lamanya dalam neraka. Nah, mereka tidak akan mendapatkan lagi kasih sayangnya Allah. Jadi tidak bisa mengatakan seperti orang, ah masa Allah enggak kasihan. Allah kan punya sifat rahman, sifat rahim. Masa kita diazab sih? Berarti Allah enggak penyayang dong kalau kita diazab. Nah, di situ bahwa pengertiannya adalah bahwa ketika sudah masuk neraka, fasuhqan, ini jawabannya, mereka dijauhkan dari rahmannya Allah, dari kasihannya Allah. Maka mereka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ashabis sa'ir. Sa'ir adalah neraka yang menyala, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah padam. Api neraka sudah ada, dia menyala, sampai sekarang masih terus menyala dan dia masih ada. Dan Rasulullah pernah menceritakan bahwa ra'aitun nar, aku pernah melihat neraka. Berarti neraka sudah ada, hanya kita tidak tahu di mana tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama as-sa'ir karena api neraka tidak pernah padam. Dan semakin lama api neraka semakin panas. Berbeda dengan api dunia. Api dunia kalau dibiarkan dia semakin lama semakin padam. Tapi api neraka tidak pernah padam. Dia semakin lama semakin panas. Karena Allah berjanji, kullama khabat zidnahum sa'ir. Setiap api neraka itu sudah mulai tidak terasa panas lagi karena mereka sudah terbiasa dengan panasnya api neraka. Zidnahum sa'ir. Maka kami tambah lagi panasnya. Nah, itulah salah satu gambaran tentang dahsyatnya api neraka. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadun an-nar, tidak akan masuk seseorang dalam neraka illa wa huwa ya'lam, kecuali dia mengetahui, an-nar awla bihi minal jannah, kecuali dia merasa bahwa baginya neraka lebih baik daripada surga. Jadi dia memang sudah merasa di dunia sudah memang, waduh kayaknya sudah terlalu banyak nih dosa saya, sudah masuk neraka. Nah, di sini ketika memang sudah dia seperti itu, ini tanda-tanda bahwa dia sudah memang mempersiapkan diri menjadi ahli neraka. Ini Rasulullah menceritakan seperti itu. Makanya jangan sampai seorang ya, dia menyibukkan dirinya dengan dosa-dosa. Karena dari keseringan berbuat dosa, lama-kelamaan dia akan merasa bahwa dirinya, aduh sudah, kayaknya sudah masuk neraka saya. Begitu. Ini tanda-tanda bahwa dia telah memilih dirinya sebagai penghuni neraka. Termasuk makna i'tarafah, mengaku, di sini adalah, i'tarifu kufar bi'annahu qad ja'ahum rasulun andarhum wa khawfahum. Mereka mengakui bahwa telah datang kepada mereka rasul dan nabi yang memberikan peringatan kepada mereka, tapi mereka mendustakannya. Fakadzabuhu wa qalu, dan mereka berkata, ma antum ya ma'syar rusul illa fi bu'di 'anil haqq was-shawab. Kalian wahai rasul salah. Kalian wahai rasul sesat. Jadi mereka mendustakan rasul, mereka menyesatkan rasul. Mereka mengaku ini ketika mereka masuk dalam neraka. Juga mereka mengakui bahwa selama dunia mereka memang lalai. Memang terlalu banyak waktu yang kebuang. Jadi Bapak Ibu Allah renungkan sebuah riwayat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebutkan oleh ulama tafsir dalam tafsir ayat Suhuf Ibrahim wa Musa. Di sana disebutkan di antara salah satu ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim, Allah berfirman, inna lil aqil salasa sa'ah. Sungguhnya seorang yang berakal, dia membagi harinya tiga bagian. Jadi 24 jam dan 3. Sa'atun li rabbi, sepertiga untuk Tuhannya, untuk Allah. Tentu banyak ya kewajiban kita kepada Allah, itu banyak sebetulnya. Kalau kita sudah masuk ke namanya dakwah, dakwah ini sudah kewajiban kita semua, berdakwah, mengajak orang lain mentaati Allah, itu sudah 24 jam akan habis. Jadi ini bukan hanya tugas ustaz, ini tugas semua orang Islam mengajak orang lain mentaati Allah. Bukan berceramah. Kalau berceramah itu hanya menyampaikan ajaran saja, tapi mengajak orang ke masjid, mengajak orang menjauhi kemaksiatan, itu 24 jam itu enggak akan pernah habis. Itu kita dituntut oleh Allah hanya 8 jam, sepertiga. Allah minta sa'atun rabbi wa sa'atun nafsihi, muhasabati nafsi, sepertiga untuk dirinya, mengevaluasi dirinya, istirahat dan sebagainya. Itu sepertiga. Wa sa'atun limat'amihi wa kasabihi, sepertiga untuk mencari nafkah. Nah, ini kita harus kalkulasi. Kalau kita tidak pernah mengkalkulasi ini, kalau kita hitung-hitung, hanya untuk Allah itu hanya 50 menit. Subuh 10 menit, duhur 10 menit, 50 menit, yang lain hilang. Kalau kita tidak pernah mengkalkulasi mana yang untuk Allah, lalu kita seringkali begitu mudah meremehkan waktu yang kita punya, karena seakan-akan kita sudah merasa bahwa sudah semuanya terisi dengan kebaikan-kebaikan. Tentu tidak demikian. Mari kita evaluasi supaya kita tidak menyesal dari kiamat. Karena menyesal dari kiamat tidak akan bisa kita perbaiki lagi. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, laqad nadima al-fajir yawm al-qiyamah, di hari kiamat nanti para pendosa itu akan menyesal. Qal, mereka berkata, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, seandainya kami di dunia benar-benar kami gunakan telinga kami untuk selalu mendengarkan ajaran Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian-pengajian, aw naqilu, kami gunakan akal kami untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal kami untuk mematuhi jalan Allah Subhanahu wa taala, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Lalu Allah menjawab, faqala Allah fa'tarufu bidambihim. Oh, mereka baru mengaku atas perbuatan mereka dalam mendustakan rasul-rasul Allah. sininya. Maksudnya fa'tarufu bidambihi, mereka baru mengaku dosa-dosa mereka dalam mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah firman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang yakhshawn, takut kepada Allah, yakhshawn rabbahu, takut kepada Tuhan mereka, bil ghaib, di saat tidak ada orang, di saat mereka sendirian, lahum maghfiratu, mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Di sini kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri hamba Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yakhshawna rabbahum. Di sini pentingnya kata khusyah. Dalam Al-Quran, tema pokok Al-Quran adalah untuk membikin, untuk mengajak manusia supaya mempunyai khusyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istilahnya bermacam-macam, ada berupa takwa, sama artinya takut kepada Allah, takwa, khusyah, khauf, ini semua maknanya sama, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa takut ini merupakan syarat untuk masuk surga. Artinya, orang yang di dunia tidak pernah takut kepada Allah, tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak akan patuh kepada Allah. Orang yang tidak punya takut kepada Allah, dia mentaati Allah basa-basi. Artinya tidak jujur, tidak akan maksimal. Karena yang membuat seseorang bekerja keras, bersungguh-sungguh mentaati Allah adalah rasa takut. Contoh, yang membuat banyak orang bekerja keras, siap ngantor, bayangkan ngantor, meninggalkan rumah, keluarga, anak, istri, tinggalkan dari jam 8 sampai jam 5 bekerja keras di kantor, dipaksa, capek, lelah, berangkat kantor. Apa? Takut. Takut apa? Takut di-PHK, takut dipecat, takut gak diberi gaji, takut semua. Takut itu yang membuat mereka kerja keras. Bahkan saya seringkali melihat banyak orang itu berangkat keluar kota jam 3 malam, jam 2 malam, hanya untuk urusan bisnis. Takut tidak untung, takut tidak mencapai keuntungan. Pergi ke luar negeri, pergi kemana? Untuk urusan dunia. Takut, yang memikir itu takut. Nah, tapi kita juga sedang pikirkan, benarkah takut ini ada dalam diri kita kepada Allah, sehingga kita bekerja keras untuk Allah melebihi kerja keras kita untuk dunia? Seharusnya, Bapak Ibu Allah, kita itu bekerja keras untuk akhirat melebihi kerja keras kita untuk dunia. Kenapa? Karena kerja keras untuk Allah itu jauh lebih penting daripada kerja keras untuk dunia. Benar, dunia ini keperluan, tapi keperluan bukan tujuan, tapi Allah tujuan. Seharusnya Allah lebih diutamakan. Namun dalam hidup sehari-hari, kita menemukan bahwa takut kepada Allah sudah tidak ada. Lemah sinyalnya. Buktinya, kalau dipanggil oleh Allah untuk sholat kepada sholat duhur, saya yakin seandainya semua orang Islam di kantor ini, itu semuanya mempunyai frekuensi yang sama, takut kepada Allah, maka masjid tidak akan penuh. Tidak akan muat masjid ini. Kita membutuhkan masjid yang lebar. Ketika mempunyai frekuensi yang sama, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena ada yang abai, ada yang ya sekedar tidak penting, sampingan dan sebagainya, maka akibatnya sangat sedikit orang yang bersungguh-sungguh datang untuk masa-masa berjemaah di setiap sholat. Di zaman Rasulullah belum pernah ada cerita bahwa seorang sahabat terlambat takbiratul ihram. Tidak pernah ada seluruh kota Madinah. Pada waktu sholat, semua mereka berhenti di pasar, semua kosong. Mereka berangkat sholat. Lalu kita sekarang melihat bagaimana Allah sampingan, bahkan Allah tidak penting lagi. Sehingga kalau untuk Allah tidak dianggap tujuan sampingan. Nah, di situ Allah, kenapa? Takutnya lemah. Lebih nampak lagi ketika sholat subuh, berapa banyak orang Islam yang bangun untuk sholat subuh ke masjid. Berapa banyak, sehingga masjidnya penuh seperti sholat Jumatnya. Kenapa? Kalau untuk urusan Allah tidak bangun. Kenapa kalau urusan dunia dia berusaha bangun? Saya pernah melihat airport seringkali penuh jam 3 malam. Banyak orang takut terlambat pesawat. Jam 3 malam sudah banyak orang beritahu. Tapi benarkah masjid itu penuh seperti itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bahwa takut itu seringkali untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan di sini, innal ladzi na yakhshawna rabbahum bilhuwai. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika saat sendirian. Dari sini, kenapa Allah kok memberikan penegasan tentang bilhuwai ketika sendirian? Sebab orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian, maka dia akan lebih takut lagi di saat banyak orang. Sebab kalau ada seseorang patuh kepada Allah di depan banyak orang, itu mungkin ada kemasukan unsur riya dan sebagainya. Tapi ketika dia patuh kepada Allah di saat tidak ada orang, di saat dia sendirian, maka itu benar-benar menjernihkan iman. Ada seorang rumahnya di samping Ka'bah. Setiap hari dia sholat di masjid di depan Ka'bah. Dia menjadi orang baik karena memang lingkungannya baik. Tapi coba ketika dia pergi ke tempat, dia menemukan lingkungan maksiat. Bisakah dia bertahan seperti dia dalam kondisi ketika di samping Ka'bah? Di sini benar-benar diuji imannya. Banyak orang ketika dalam lingkungan baik, dia menjadi baik. Tapi ketika pindah ke tempat yang buruk, dia menjadi orang paling buruk. Ini namanya tidak istiqomah. Makanya kata Allah, bil ghaib, kejujuran itu ketika seseorang sendirian. Karena ketika sendirian, inilah dia memang cerminan pribadinya. Benarkah dia sholat dengan khusyuk, dengan tenang di depan banyak orang seperti dia sholat ketika sendirian? Kalau sama, itulah dia makna bahwa dia takut kepada Allah dalam frekuensi yang sama dengan takwa yang hakiki. Namun banyak orang berbeda. Sendirian lebih banyak asal-asalan, di depan banyak orang dia baik. Disinilah Pak Jukumullah, kita diminta oleh Allah SWT, takutlah kepada Allah di saat kamu tidak ada siapa-siapa pun. Lebih-lebih lagi ketika kau di depan banyak orang. Artinya bahwa dalam kondisi apapun, sendirian maupun banyak orang, tetap sama. Kita mempunyai karakter yang sama. Seorang muslim tidak pernah berubah-ubah sifatnya. Di musim apapun, dia tetap seperti itu. Bagaikan api yang selalu menyimpan panas, sekalipun di saat musim yang paling dingin dia tak panas. Makanya manusia membutuhkan api itu. Seorang muslim tidak pernah berubah. Letak pada tempat yang paling buruk tetap menjadi baik, dan bahkan dia mengubah keburukan itu menjadi kebaikan. Ditempatkan di tempat yang sepi dan sunyi, dia sendirian tetap menjadi baik, sehingga dia membawa keberkahan bagi tempat yang dia tempati. Begitulah seorang mukmin. Kata Allah, innal ladzi la yakhshaw rabbahum bil ghaib, dia takut kepada Allah di saat-saat dia sendirian. Orang yang mempunyai kualitas iman seperti ini, kata Allah, dia akan mendapatkan dua. Pertama, lahum maghfirah. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfirah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dapat yang kedua, wa ajrun kabir, yaitu balasan yang besar. Maksudnya surga. Dari sini kita belajar bahwa ampunan akan didapat kalau kita jujur mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan dengan ikhlas itu akan menghapus dosa-dosa kita. Lahum maghfirah. Yang ketiga, bahwa motivasi takut yang kokoh dalam jiwa itu akan mengantarkan seorang kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa syarat untuk masuk surga, seorang harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seseorang masuk surga kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menghadiri majelis ilmu ini, Bapak Ibu semua, jadi menurut majelis ilmu ini, ini hukumnya wajib lah. Kita mencari ilmu iman, ini hukumnya wajib, bukan pilihan. Hukumnya wajib. Talabul ilmi fariyudu. Mencari ilmu iman ini hukumnya wajib, bukan pilihan. Makanya kalau ditimbang-timbang pahalanya, itu jauh lebih penting daripada orang sholat sendirian, artinya sholat sunnah sendirian sepanjang malam. Itu pahalanya masih tidak apa-apanya dibanding dengan orang yang mencari ilmu. Karena yang itu sunnah, yang ini wajib hukumnya. Bahkan membaca Quran itu pahalanya masih kalah dari orang mencari ilmu sunnah. Ada satu majlis ilmu, satu baca Quran. Maka kalau kita disuruh memilih, segera ada majlis ilmu. Karena ini jauh ampunan berbeda atau pahala yang berbeda. Hilangnya mendapatkan ampunan, hilangnya mendapatkan pahala yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa orang yang mencari ilmu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang mencari ilmu, dia berarti menempuh mencari ilmu di sini para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa maksud man salaka tariqan, yaitu orang yang menempuh jalan mencari ilmu, maksudnya adalah pertama, yubadiruna fi jalsatil ulama, dia bersegera mendatangi majlis ilmu yang dihadiri oleh para ulama. Yang kedua, dia bersegera mencatat, mendengarkan sungguh-sungguh, menghafal ilmu yang didapatkan. Jadi bukan hanya hadir. Kalau hadir tidur, tidak apa-apa. Hadir, mendengarkan, mencatat, menyampaikan kepada orang lain. Ini baru juga termasuk orang yang dia itu bersungguh-sungguh mencari ilmu. Nah, itu yang akan dapat lahum maghfiratun. Mereka mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena di saat orang-orang hadir di ilmu, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk turun di saat yang sama dan mendoakan kepada orang yang hadir. Doanya apa? Allahumma gfir lahu. Perhatikan, ya Allah ampuni mereka. Ini doa para malaikat. Ini tidak bisa dibandingkan dengan doa kita sendirian. Ampuni aku, doa sampai menangis. Tapi ini hadir majlis ilmu, didoai oleh semua para malaikat. Allahumma gfir lahu, ampuni mereka ya Allah. Berbeda kualitasnya, tidak akan sama. Makanya kepada Allah ya, setiap kita membaca kisah-kisah umat terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, mereka adalah kisah-kisah manusia yang berlomba-lomba mendatang majlis ilmu. Sekalipun mereka sudah alim, sudah hafal, juga hadis, mereka datang. Mereka mendengarkan itu. Ketika mereka tidak punya kesibukan, mereka datang. Untuk ketika mereka tidak mengisi tempat lain untuk mengisi ilmu, mereka datang menghadiri ilmu yang sama. Berlomba-lomba mereka untuk itu. Inilah makna bahwa syarat untuk kita mendapatkan ampunan, kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu membutuhkan ilmu. Karena begini, Pak. Sebetulnya, ya, banyak orang baik, banyak orang tulus dan ingin masuk surga dan ingin baik, banyak sekali. Tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya salah jalan. Kebaikan yang dia inginkan salah jalan. Ada seorang dengan tulus datang kepada dukun, dia minta fatwa, nasihat, akhirnya salah jalan. Ada seorang tulus di kampung-kampung itu, banyak orang tulus, ikhlas, ini kalau bahasa Indonesia ya, bahasa. Ada tulus, terus dia memberikan makanan ke pohon besar persika. Untuk apa? Ya, supaya dapat berkah. Terus mereka, tapi karena tidak punya ilmu, pasti salah jalan. Dan banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini, yang mirip-mirip. Jadi orang yang tanpa ilmu beramal, akhirnya jadi salah. Makanya tidak cukup kita hanya berbuat ikhlas, tapi kita harus juga beramal yang benar. Dan ini butuh ilmu. Dan makanya karena itu, orang yang menghadiri majelis ilmu, yang bersungguh-sungguh belajar ilmu Allah, dia akan mendapatkan ampunan. Lahum maghfirat. Nah, indah. Dari mana? Karena dari ilmu itu, dia akan dapat khusyuk, akan dapat takut kepada Allah. Makanya Allah bagaimana? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya orang yang punya ilmu, dia akan takut kepada Allah SWT. Dari ilmu yang dia punya, akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah dapat ampunan, dapat surga. Wa ajrun kabir. Di sini Allah berfirman wa ajrun kabir. Kenapa Allah tidak berfirman wa jannatun na'im, dan surga yang penuh kenikmatan? Kenapa kok digambarkan ajrun kabir? Maksudnya surga. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada pahala yang lebih agung daripada surga. Tidak ada balasan yang lebih agung daripada surga. Makanya kalau kita minta balasan kepada Allah, minta surga. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW katakan, fa'idha sa'alta Allah. Kalau kau minta kepada Allah, fas'al al-firdaus al-a'la. Mintalah kamu surga Firdaus. Fa'innahu a'lal jannah. Karena itu paling tingginya surga. Wa awsatuha, dan dia di tengah-tengah surga. Wa fawqaha arsyur rahman, dan di atasnya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Firdaus itulah mengalir semua sungai-sungai di seluruh surga yang di bawahnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa banyak orang mengatakan gini, orang yang minta surga itu tidak ikhlas. No. Siapa yang mengatakan begitu? Allah dan Rasul yang mengajarkan kita minta surga. Ikhlas itu pengertiannya bukan seperti itu. Ikhlas itu ya, kita minta apa yang Allah ayat. Karena Allah minta surga, minta surga. Bukan tidak ikhlas, ikhlas. Karena kita mentaati Allah SWT. Jadi bukan pengertiannya bahwa kalau minta surga tidak ikhlas, bukan begitu. Sehingga dia mengatakan, aku tidak mau butuh surga, aku hanya butuh Allah. Itu kan pengertian yang salah. Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan, minta surga. Rasul minta surga, Allahumma adkhil jannah, Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la, minta surga, surga Firdaus, minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi, berilah kepada aku kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya aku surga, maksudnya. Ini Allah mengajarkan ini. Di sini bahwa bukan tidak ikhlas orang yang minta surga. Justru keikhlasan yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ikhlas maksudnya orang yang mengharapkan dunia. Artinya apa? Dia itu karena sholat. Ada orang sholat tahajud sekarang lagi banyak, Pak, buku-buku yang mengajarkan kita untuk supaya kita semakin lemah keikhlasan. Sholat tahajud dan kesehatan. jadi orang sholat tahajud sehat. Akhirnya sholat tahajud karena ingin sehat. Begitu sehat sudah tak sholat tahajud lagi. Nanti sakit loh sholat tahajud lagi. Dikir dan kesehatan kalau dikir sehat. Kalau sakit baru dikir. Kalau enggak sakit enggak dikir. Istighfar penolak azab bala. Nah, kalau enggak ada bala enggak istighfar. Kalau ada bala baru istighfar. Ya, akhirnya apa? Allah kasih bala yang banyak, supaya istighfar terus. Jadi tidak begitu kita mentaati Allah. Jangan berdasarkan kepentingan. Taat kepada Allah sepenuh hati kapanpun kita berada. Terimanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja di mana saja. Itulah mungkin kepada Allah ya kajian kita hari ini dan masih ada waktu jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya kita ketahui Ustaz di luar muslim itu ada kayak Bunda Teresa ya yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemaslahatan umat buat menurut versi dia. Untuk orang-orang seperti ini apakah ada hak surga buat dia Ustaz? Terima kasih. Ini ada satu syarat untuk surga yang paling pokok adalah ada iman. Dan iman ini adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita kalau masuk Islam itu syaratnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah dan tidak beriman kepada Rasulullah, maka kafir otomatis. Makanya Allah firman kadzabat Tsamud bil kadzabat Tsamud dunil mursalin. Kaum Tsamud itu mendustakan semua rasul. Padahal mereka mendustakan satu rasul. Tapi Allah dianggap mendustakan semua rasul. Berarti ingkar kepada satu rasul itu dianggap ingkar kepada semua rasul otomatis. Maka menjadi kafir. Maka sebaik apapun amal seseorang, kalau dia tidak punya iman, maka kebaikannya yang dia dapatkan itu hanya dia dapatkan dunia. Dapat pujian, dapat Nobel, dapat pokoknya penghargaan. Pokoknya itu aja yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia hanya baik untuk kemanusiaan dan sebagainya, tapi kepada Allah tidak baik. Jadi, Alhamdulillah, kita itu punya syarat dua untuk masuk surga. Kita harus baik kepada Allah, baik kepada manusia. Kalau hanya baik kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, iman, semuanya, tapi kepada manusia kita boleh, sama masuk neraka juga. Dan banyak hadisnya menceritakan tentang seorang yang suka menyakiti tangganya masuk neraka karena dia sekalipun dia ada sholat dan sebagainya. Atau kebalikannya, dia baik kepada kemanusiaan luar biasa, kepada kemanusiaan luar biasa, tapi tidak ikut Allah, sama juga masuk neraka. Nah disitu makanya sebaik apapun seorang kepada manusia, kalau tidak ikut apa kata Allah, iman kepada Allah, kata Allah iman kepada Rasul, dia tidak beriman, ya sudah, tetap dalam kondisi dia kafir, maka tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena iman itu kontrak. Ini kalau saya bermaklum ini, iman itu sebenarnya dengan kontrak. Katakan lagi, kita bekerja di Indosat, kita ada kontraknya sebagai pegawai, siap hadir, siap taat, siap patuh, kontraknya. Oke, tanda tangan. Maka sebagai karyawan resmi di Indosat, maka kita dapat gaji. Ada orang tanpa kontrak datang ke Indosat, langsung nyapu, bersih-bersih, lap kaca, lapu. Nanti pas di akhir bulan datang kepada pegawainya, Pak, gaji saya mana? Nama Bapak siapa? Loh, Bapak enggak terdaftar di sini. Loh, Pak, tiap hari tahu saya nyapu, tiap hari saya ngelap kaca, tiap hari, Pak, orang belum datang, aku sudah datang duluan, Pak. Baik apapun, kalau enggak ada kontraknya, gimana bisa mengusir gaji? Nah, sama dengan orang yang tidak beriman. Tidak beriman itu enggak ada kontrak dengan Allah, enggak beriman kepada Allah, enggak beriman kepada Rasul. baik apapun, karena enggak punya iman, maka Allah tidak masuk dalam surga. Itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau di lingkungan kita kan sekarang ini fenomenanya kan lain, Pak ya. Apabila waktu masih hidup baca Al-Qur'an dan yang lain-lainnya jarang sekali. Tapi kalau sudah mati, meninggal, itu pada berbondong-bondong untuk tahlilan, yasinan, itu hukumnya gimana? Apa memang itu kata beliau-beliau ini katanya bisa mengurangi dosa atau mengurangi siksaan, bagaimana Ustaz? Ini memang ada dasar hadis yang dipakai untuk itu ya, yang ini selalu dipakai oleh banyak orang Islam yang mengatakan itu. Idza mata Adam, ketika mati seorang Adam, in kota amaluhu ila mithlas, semua amalan terputus ke tiga. Sedekah jariyah, waktu hidupnya dia pernah bersedekah jariyah, awalnya menentukan diri atau hidupnya dia pernah mengajarkan ilmu bermanfaat, itu mengalir pahalanya terus sampai ke kubur. Kemudian juga awal ilmu menentukan diri atau ilmu yang bermanfaat, atau awal dan soalnya itu lalu seorang anak soleh mendoakannya. Besar di sini maka doa anak yang soleh atau doa kerabat yang soleh, semuanya tidak mesti anaknya. Jadi besar ini umum sifatnya bahwa tidak mesti anaknya, kerabatnya, saudaranya, sesama muslim. Dan banyak hadis yang mengatakan bahwa doa kusayyib itu adalah doa seorang muslim kepada saudaranya, ketika kepada sesama muslim. Ketika tidak ada itu doa kusayyib juga sama. Jadi kita mendoakan sebenarnya, makanya ada doa untuk Allahumma kfiril muslimin wa muslimat, itu doa umum. Itu. Jadi doa seperti itu bermanfaat bagi orang yang dalam kubur. Tapi itu Pak, bermanfaat jika orangnya memang selama hidupnya memang ingin baik. Gitu. Tapi kalau memang dia itu tidak ingin baik, tidak bermanfaat. Katakanlah ada yang mengatakan, ngapain sholat-sholat? Ngapain puasa? Nggak perlu dah puasa-puasaan. Nanti kalau saya sudah mati, saya kumpulin orang sekampung, saya beri makan mereka satu bulan, mereka sudah baca Quran itu untuk aku. Itu sudah cukup dah. Nah, orang seperti ini nggak ada gunanya. Dia hidupnya aja memang tidak mau menolong dirinya, gimana orang menolong orang lain? Dirinya saja tidak mau dia menolong dirinya, apalagi orang lain menolong dia, tidak mungkin. Di situ bahwa bermanfaat kalau memang orangnya memang berusaha untuk menjadi baik ketika masa hidupnya. Dan masalah baca surat Yasin juga, itu ada perbedaan antara ulama Malikiyah, Malikiyah dan ulama Jumhur. Jadi Jumhur itu Syafi'i, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ini mayoritas mengatakan bahwa itu termasuk perbuatan yang baik, itu membacakan surat Yasin kepada si mayit. Maksudnya mayit itu mautakum. Ada hadisnya, ikra'uha ala mautakum, baca surat Yasin itu kepada orang yang fi hadratil maut, artinya menjelang kematiannya. La'allahu yukhaffifu anhu al-adab, kata Ibnu Katsir, siapa tahu itu akan meringankan azabnya. Itu maksudnya. Tapi Maliki mengatakan itu tidak boleh. Tapi banyak dalilnya yang mereka pakai. Sebagian sahabat juga berpesan, tolong ketika saya mati nanti bacain saya surat pembuka surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Ada dalil seperti itu. Nah, itulah yang digandalkan oleh ulama Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Tapi yang mengatakan makruh hanya Maliki. Jadi ini masalah fikih. Silakan yang mau mengikut Maliki, silakan ikut Hanafi dan Syafi'i, silakan. Itu tidak bisa kita mengatur. Tidak bisa begitu, ini masing-masing punya dalil. Dan para sahabat sudah pernah mengatakan itu. Jadi secara umum diralisir, tidak bisa. Ini sahabat, ada dalilnya, ada hadisnya, nah, ada permintaan para sahabat juga berpesan gitu. Nah itu, itu tidak bisa kita langsung diralisir. Itu kemampuan itu tidak boleh. Karena makanya para ulama berbeda pendapat, karena masing-masing punya dalil. Nah itu. Ya, terima kasih. Bentar, ada yang terima kasih Ustaz. Tadi disampaikan Ustaz bahwa takut kepada Allah ketika sendirian mencerminkan keimanan yang sangat tinggi lah ya. Intinya seperti itu. Dan penjelasan kembali, bukannya kalau kita seandainya banyakkan orang mengajak maksiat, kita takut diantara kebanyakan itu bukannya lebih tinggi juga keimanan kita ketika kita bisa melawan keinginan nafsu untuk berbuat maksiat, tapi kita bisa menahannya karena takut pada Allah. Ini ada dua macam manusia yang meninggalkan maksiat, motivasinya berbeda. Yang pertama, dia tidak melakukan maksiat karena takut tercemar nama baiknya. Ini dia, ini orang dia. Dia nanti kalau saya korupsi ketahuan saya ditangkap KPK. Waduh, karir saya hancur. Nah, maka dia itu tidak korupsi bukan karena Allah, karena nama baiknya takut tercemar. Ini riya orang ini. Ada orang takut dan orang meninggalkan maksiat karena karena Allah, takut kepada Allah. Takut Allah mengadabnya, dia yakin Allah mengetahui. Maka ini namanya orang yang jadi orang yang baik. Orang yang ikhlas. Nah, itu makanya jangan sampai takutnya itu karena nama baik atau karena apa, tapi karena Allah SWT. Dia yakin Allah tahu, maka dia takut ditanya oleh dari kiamat apa yang akan dijawabkan. Kalau dia ditanya oleh Allah, kalau dia melakukan itu dan sebagainya, itu yang harus kita pertahankan. Terima kasih. Ya, silakan. Ustaz, nyambung yang tahlilan tadi, Ustaz, itu masalah itu, Ustaz. Yang satu begini, satu begini. Kalau saya yang awam ini, mungkin ngambilnya, ya Rasul pernah mencontohkan apa enggak. Misalnya pada saat Rasul hidup, ada yang meninggal, itu dilakukan bangga. Jadi saya yang awam, misalnya ngambilnya seperti itu. Karena kalau enggak nanti saya bingung yang mana nih yang mau dipakai, satu ini satu itu gimana? Ini contoh Rasul aja, kalau enggak ada contohnya kan katanya tertolak. Itu hadisnya, Rasul bersabda, ikra'uha ala mautaku. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mauta, di sini orang yang menjelang kematiannya di antara kalian atau yang mati di antara kalian. Jadi ada hadisnya. Yang tahlilan. Hah? Maksudnya yang tahlilan. Bukan yang peti. Itu kan mendoakan seperti. Jadi kita tidak bisa begini, Pak. Tidak bisa mengatakan bahwa harus teksnya nampak tahlil gitu kan. Nah, gitu. Doa kan maksudnya doa itu. Jadi waladun sholihun yad'u lahu. Ini hadisnya. Seorang anak soleh mendoakan untuk orang yang mati. Di dalamnya ada doanya, di dalamnya doa, ya Allah sembuhkanlah atau berkahilah dia. Jadi inilah yang dikatakan dalil. Ini dikatakan dalil oleh orang yang mengatakan itu boleh. Gitu. Kalau Bapak minta semua Rasul harus isinya tekstual seperti itu, nanti kita juga kerepotan sendiri, Pak. Karena banyak hal yang tidak ada contohnya di Rasul gitu, misalnya gitu. Kalau kita harus tekstual seperti Rasul gitu, akhirnya kita juga akan terjebak sendiri. Contohnya katakanlah, saya pernah menemukan orang seperti itu. Saya hanya minta Rasul. Saya tanya, Bapak salat tarawih Ramadan di mana? Di masjid. Berapa lama? 30 hari. Rasulullah 3 hari, Pak, di masjid. 3 hari di rumahnya. Sejenis di rumahnya. Bapak di rumah. Salat seperti itu. Nah, bingung juga kan kalau kita minta Rasul harus seperti itu. Karena tidak semuanya harus. Jadi pemahaman fikih ini penting, ada fikihnya gitu. Karena itu di sini pentingnya seorang ulama fikih. Makanya kita ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, itu mereka jauh lebih pintar daripada kita. Mereka itu hafal ribuan hadis. Tidak mungkin mereka itu manusia-manusia yang bejat, tidak mungkin mereka itu. Mereka sudah orang alim dan mereka bahasa Arabnya luar biasa dan mereka hafal ribuan hadis gitu. Maka pendapat mereka itu kita jadikan landasan bagi kita. Kalau kita hanya minta Rasul kemudian kita tidak pernah mengatakan apa mengambil para ulama, kita langsung kita meletakkan diri kita seperti siapa gitu, seperti Rasul, seperti Imam Hanafi, gak mungkin kita. Karena ilmu kita tidak seluas ilmu mereka gitu. Makanya dalam konteks seperti ini saya bertanya, saya mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ini dalil-dalilnya, mereka bersama dalil ini. Nah, ini pendapat Imam Maliki. Nah gitu. Dalilnya apa? Ya seperti itu, bahwa dia mengatakan tidak pernah Rasul mengajarkan itu kalau Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dia berdalil seperti itu. Rasulullah pernah bersabda seperti demikian, ada teks hadisnya. Nah, kemudian dari hadis umum itu dia ambil kesimpulan. Nah, itulah namanya fikih. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Yang paling benar yang mana? Nah, kita tidak bisa mengatakan paling benar. Karena masalah fikih. Contoh ini. Saya pernah juga bertemu dengan salah seorang yang dia itu sangat ekstrim, dia mengatakan tidak boleh. Kenapa? Rasul tidak pernah melihat ini. Contoh dalam masalah haji. Dalam masalah haji, saya pada tahun 90 saya membawa jemaah haji, itu artinya saya dari berangkat dari luar negeri terus berangkat untuk membimbing jemaah haji. Sampai di Mina, saya mendengar pengumuman ulama Saudi mengumumkan la tasihul jamarat illa ba'da zawal, tidak sah melempar jumrah kecuali setelah mata tergelincir. Karena Rasulullah itu yang melempar jumrah sebelum matahari tergelincir tidak sah, harus mengulang lagi. Berulang-ulang dari pagi sampai sore diumumkan itu. Nah, saya melihat banyak orang melempar jumrah terus diumumkan, tidak usah, diusir-usirin, tidak boleh. Saya tanya orang yang mengumumkan itu, ya Syekh, saya bilang itu. Saya bawa bukunya, hada imam atau ini seorang ulama besar, imam atau mengatakan boleh melempar jumrah sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir. Hada marju, pendapat tidak diambil ulama, dia sendirian saja ditolak. Ini pendapat yang lemah. Rasulullah mengerjakan setelah zawal, ini tidak diambil. Kata Syekh ini, saya bilang ya Syekh, hada min ulama fiqh, dia itu ulama fiqih, dia tidak mungkin mengatakan tanpa dalil. Dia punya dalil bahwa Rasulullah pernah menyuruh Aisyah untuk melempar jumrah setelah fajar. Berarti melempar jumrah boleh sebelum zawal. Dia mengatakan ini dari Rasulullah pernah mengizinkan Aisyah melempar jumrah sebelum zawal atau setelah fajar. Berarti boleh. Berarti tidak boleh. Tahun demi tahun jemaah haji semakin banyak. Di Mina kecelakaan terjadi. Mina diperluas, kecelakaan lagi. Karena orang berlomba melempar jumrah setelah zawal. Manusia semakin berjubel. Lantai dua ditambah. Kecelakaan tidak bisa dihindari. Tambah lantai lagi, kecelakaan lagi. Sekarang orang melempar jumrah 24 jam. Enggak ada lagi batasan zawal, enggak ada lagi. Perhatikan. Kalau kita ingin ikut literal setelah Rasulullah, banyak manusia yang kecelakaan seperti itu. Makanya fikih itu kondisional di sini. Fikih itu kita kondisional. Para ulama fikih itu mereka sudah memberitahukan hal itu bukan tanpa dalil. Gitu. Nah di sini makanya tidak bisa diterlak dengan seperti itu. Nah karena itu kita harus menghormati pendapat ulama fikih yang dalam hal ini. Jangan kita bisa diterlak harus seperti ini. Tidak bisa. Nah inilah dengan demikian kita menjadi orang yang fleksibel dan kita menjadi orang yang bijak gitu, bahwa kita harus menyikapi semua ini sudah ada fondasinya. Ada dasar-dasarnya. Makanya ada kaidah usul fikih, ada kawaid fikih dan sebagainya. Itu merupakan dasar-dasar kita untuk memahami syariat Islam. Tidak bisa kita hanya bilang hadisnya enggak ada, ini enggak ada. Tidak bisa seperti itu. Tidak mungkin yang ingin jelaskan tentang masalah ini. Terima kasih. Cukup. Ya, kita baca doa khatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.